أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلي ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. والله أعلم بمراده. وما لكم لن توابس وجوهي كتب كبه سر كبه لا تقولوا ingin tahu orang nan marangan sirakabe atau ingin tahu orang marangan sirakabe mimadzukir wasaking barangkang dan tutur opo ismullah aran Allah ingat tasema inazaba isaking pirang-pirang susu melehat. Waqad fasala ala teman-teman wis martalakan ya Allah bil bina ilil maful kalawan bina kadu ya maful fusila walil fa'ilan kadu fa'il fasala fil fi'lain indalum pi'lar lakum kadu sirakabe in barangkang wis haramkan ya Allah ingat sesirakabe piayati hurrimat alaikumul maitah in dalam ayat hurrimat alaikum maitatu illa madhurirum illa madhurirtum anging barangkang den madaratkan sirakabain layhi maring maminu saking maharram alaikum bahwa maka utawiya ma'ayadun maning halalun iku kang halalakum kadwe sirakabe al makna utai manana iku lamani alakum orakan jidah iku mawujud lakum kadwe sirakabe min uklima zukiro saking mangan barangkang dan tutur ya umma wakot bayana lakum dan teman-teman musmar telakin ya Allah lakum kadwe sirakabe al muharrama ingkang dan haramkan ukluhu opo mangani al muharram wahada laysa min wahada lan utawi ikilah iki kuwarnana yaza kutetap saking al muharram wa inna kathiran dan satuhume kang akeh layutilun kuyaktinya sarkan ya kathiran bifatil ya yuwadumiha kalawan dan patahkan ya nelan dan umakan ya bi ahwaihim kalawan pirang-pirang hawane kathiran bima tahwahu anfusuhum kalawan barangkang demenuing mapo pirang-pirang nafsu ne kathiran min tahlilil maitati wa gaya saking halalkan babatang lan liane babatang bigeri ilmin kalawan waranana waruh ya tamidunahu bidhalik yang tetagnan ya kasiran kabahu ing tahlil bidhalika ing dalam mengkono-mengkono mayit bidhalika ing dalam mengkono mayitah inna rabbaka ing satuhune pangeran sirah Muhammad wa ya rab a'lamu iku kang maha uninga bil mu'tadina kalawan kang aliwat watas kabe al mutajawizina tegese kang aliwat watas kabe al halal ilal haram halal maring haram wadharu zahiran ismi wa batina innal ladhina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah alam bimuradi wa zaru laningga sirakabe utruku tegese naringga sirakabe zahiral ismi zahire dosa wa batina lan batine ismi ala niatau tegese zahire ismi wa sirrahu lan samare ismi sehat jag-jag pas maca solawat tadi langsung mau dulur kula jadi anak ua anak teteh na ibu kula wal ismu gila lan utawi dosa iku den ucapaken opo azina iku zina wa gila lan den ucapaken opo kulo maksiatin ya iku sakabeh maksiat innal ladzina insatuhuna wa ngakaksibuna kana usaha wal ladzina kabeh al isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den wales ya ladzina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bima kanu kalawan barangkan ana ya ladzina kabeh yaqqa tarifuna iku migawe ya ladzina kabeh yaktasibuna tegese ngausaha ya ladzina kabeh ayat iya neruskeun ayat anu kamari sakumaha kamari geus dijelaskeun bahwa pelecehan ti orang-orang kafir Mekah terhadap Kanjeng Nabi urang di antarana bahasana anu teu ngeunaheun biasa kana ceuli ceknyana barang dibejakeun tadi tuh cikene kula terus bae ngaji hirup deui mantak kula tenang bae lanana tuh kalem bae model jadi maut ya dibaca solawat datang ke ngaji beres hiji berarti sajam wari ayah deh mudah-mudahan hari itu ayah deh cekamari orang-orang kafir musyrikin-musyrikin nyarita ke Kanjeng Nabi Muhammad coba ai embe eta anu pae sisi jalan nang maehan saha nang Allah bagus ai hukumna eta kumaha halal apa haram haram ai nang mencit urang nang mencit siaman halal kabalinger siaman pancen hasya iman ka Allah siang aku jadi utusan Allah. Ai nang mencit Allah haram, nang maehan Allah haram, nang mencit sia halal. Teu karti aing mah. Guys, teu beres ya Muhammad. Ongkoh iman ka Allah, ai pagawean Allah ku sia teu diimankeun, teu dihalalkeun. Can aing mah, can percaya ka sia. Tuh, masyaallah. Teureun teteh kufar-kufar Mekah teh, musyrikin-musyrikin Quraisy teh lain datang ka sakitu. Tetep nyana teh jadi propagator. Yin kelompok-kelompok. Wahai kaum-kaum, Muhammad ngaku jadi utusan pangeran, utusan Allah. Pelebah pepencitan nyana nyaritakeun nudi paehan ku Allah maharam, nudi pencit ku manehanana atawa ku muslimin, mukminin halal. Ikan tekaharti ceknya na iya tekaharti gas. Ku hari maki bae urang belajar berperi kehewanan. Pasangkan ku urang. Urang tea boga peri kemanusiaan. Sama-sama hewan di sarwa. Ula sok make puncak pencit karunya. Maka jeung dipencit hewan teh sarua hayangeun hirupnya na ge bukila. Begitu embe dipencit ngagorowok ku nyeri. Sapi dipencit ngagorowok nyeri. Unta dipencit ngagorowok nyeri teteh. Ngan eueuh kebo di Mekah mah eueuh. Aga di Blaraja kebo mah. Taha cak jalan teh ulah sok sambarangan urang belajar zuhud gerage. Waduh. Teu provokator teh kos kitu. Belajar membersihkan batin sehingga urang teh ulah sambarangan, ulah saturut-turutna. Ulah saturut-turut munding jauh munding jadi itu mah paan. Ulah saturut-turutna ka Muhammad teh aja Muhammad bakos kitu mun kitu mah nu dipaehan ku Allah halal, nu dipencet ku urang haram, kaharti jasakan ku otak urang ge ja eta mah langsung nang pangeran. Ai mah pan nang pangeran haram, ai meunangnya nah halal. Na ieu teh kaharti tidak berperi kemanusiaan dan tidak ada peri kehewanan. Waduh. Belajar zuhud coba ge. Urang teh rada lalaunan mulai tah lantaran aya di samping beres ngomong nu kadua muka kentas ya jah sakadar jang ongkos ka ditu tah besidik nyolok mayat tah aya sial teteh oreng tiba heula aya kos kitu tah diberean mulai sakali menang 2-3 poin nyana terus ngayakeun perkumpulan deui. Apa yang telah saya katakan, apa yang telah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan tentang peri kemanusiaan. Jeung ieu adalah merupakan sesuatu kakarunya ka masyarakat. Ulah babari ngadenge omongan Muhammad. Urang mah urang bae sebab urang boga pangeran. Nu kudu ku urang dimumule geus ratusan tahun bahkan ribuan tahun kumaha lamun urang dikutuk ku pangeran urang kok kuari aya jol pangeran teu kadeuleuh ku mata teu kadeuleuh ku ceuli mah nya urang kudu percaya teu kaarti aju Muhammad ngaku-ngaku utusanana cak nyana teh lah budak kamari teh mah aing ge nyaho jasa ka nyana teh ngadahar uyah ge heulan aing uyah deui bae pantah. Yes, kuari mah saha nu butuh, beusi nu butuh, ongkos jang ala kadar, kitu geus sian dapur, geus datang. Nu penting ulah nurut ka Muhammad tah, dibere. Aya ti dituna orang takos kitu teh. Insyaallah aya jasa persamaan, aya jasa aya persamaan. Nu bakal narima napan ieu di majelis. Gusti Allah karim. Dua kali, tilu kali lantaran tilu kali ngagibeg. Manusia teh ngagibeg. jadi ngagibeg maka dia ngadenge keka Muhammad, keka dia ngadenge keka Muhammad, kulantaran terus baik ku propagator teh terus baik di esian celina nyulusup ka jero hatena. Aya oge nu ngomong bener oge nya tuh. Ya Allah, ya Rob, bener oge cek geuleuh ya urang mun dipikir mah ku otak nu nunan gitu nu sampurna. Heeh iya emang ge urang ku naon sok pepencitan karunya maningan kena paeh bae nya nangke kurang dahar. Eta mah kan ngaranna dipaehan ku pangeran. Bener cek geuleuh teh mulai teh ngagibeg masyarakat teh tah. Tah ku ieu mah ngagibeg bae. Ku ieu mah ngagibeg bae. Atu boro-boro nu lain kiai, kiai ge ngagibeg. Geus sabaraha kiai anu anjlok di Golkar ku ngagibeg ajur kakiayanan. Geus sabaraha ustad anu asup ka Golkar wassalam beres ka ustadanana. Atu komo di luar ka ustadan buya be buya ajur. Mantak kita Golkar teh ulah lalawara. Geus sabaraha ratus kiai di Indonesia acur. Salian di Golkar ge Alhadin sawah. Sami-sami ngan biang keladina eta. Ieu mah keur carita atuh pasantren ambruk santrina ku sakadang Golkar. Ambruk ya Allah, Rabb Gusti Allah. Loba jasa geus teu kudu dicaritakeun. Ya Allah ya Rabb. Kiai-kiai ajur teu bisa mempertahankeun. Ieu masalahna. Kiai teh hebat jasa ilmuna, hebat jasa bicarana, hebat jasa pangaruhna. Saeutik-saeutik toel-toel bere ieu. Golepang. Ieu tah. Masyaallah. Imam Hanafi mah dipanggil ku Raja Harun Ar-Rasyid. Begitu dipanggil, manehanana teh deuk dijadikeun mufti di negeri Baghdad. Deuk dijadikeun hakim di negeri Baghdad. Teu daekeun. Teu daekeun sama sakali. Panggil dua kali teu daekeun. Malah diancam andai kata kiai teu daek jadi hakim. Sementara Baitul Mal di dia teh mempercayakan seluruh rakyat ka anjeun wahai Hanafi. Lamun anjeun teu daek, nguras ngurus urusan negara, anu keadilan jeung kejujuran anjeun teh geus terketahui ku seluruh negara Baghdad khususna dunia umumna. Ieu bakalna anjeun teh bakal dipecut 20 kali pecutan. Kumaha Imam Hanafi? Cek Imam Hanafi abdi mah siap dipecut bae caknya nanti. Ila gara caknya lah mun henti turun tangan kumah. Mun gitu mah mutlak dipasrahkan ke abdi. Tuan raja na lengser abdi nyua dijadi raja na siap abdi. Tapi lamun kula di bawah raja. Engkena kumah cak raja kaje dipecut kula mah. Imam Hanafi dipecut. Imam Hanafi mazhab Hanafi dipecut. 20 kali pecutan ku embung jadi hakim di negeri Baghdad. Ku harima menta propos bolon ngomong bae Hanafi, ngomong bae Syafi'i, tanya sia Hanafi mana nu kusia dituturkeun. Syafi'i mana nu kusia dituturkeun. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i datang ka di penjara bung kebelah dia nembung. Imam Malik sarua bae. Kecuali jadi raja cakeun aing siap jasa jadi raja mah kumaha aing. Al-Qur'an ku aing deuk diterapkeun. Imam Harun Ar-Rasyid nyaritakeun deuk dipasrahkeun sagala-galana rakyat teh kana ngaji muato kabeh. Teu bisa cek Imam Hanafi. Sebab sahabat geus disebar kabeh setelah Kanjeng Rasul maot nu ka Mesir, nu ka Syria, nu ka Yaman, nu ka Turki, nu ka Baghdad, nu ka Iran. jeung berbagai-bagai mawa hadis Kanjeng Nabi kabeh kula boga muato adapun perbedaan jadi rahmat ikhtilafu ummati rahmatun kula ditangahijikeun melalui muato moal bisa Islam mah sebab hiji ti Kanjeng Nabi kabeh adapun perbedaan puru eta mah wajar. Adapun kula tidak jadi hakim, maninga disiksa kula mah disiksa deui bae. Imam Hanafi dengekeun ku celisia. Daripada jadi hakim, bungin. Kuari hayang jadi kepala MUI, MUI, MU. Nyogok. Kiai nyogok kiai. Mulai bejakeun ku aing kiaina. Aing geus wawuh pan. Sorry sia. Ieu kumaha nagara? Tuh, deuleuh urang teh. Bacaan Imam Syafi'i nu dipake ku urang mazhab Syafi'i. Aya kadarurutan liwat pindah urang ka Imam Maliki. Di Imam Maliki geh kurang patingeunaheun make Imam Hanafi. Imam Hanafi nu paling ngeunaheun urang toap make Hanafi. Wuduna dan lain sebagainya ulah dideuleuh soal fikihna bae eta mah deuleuh takusia kumaha teh. Urusan wuduna, urusan salatna, urusan toap dan lain sebagainya. Ah, tama masalah ceuhil tama kos kitu mah teh. Dipermasalahkeun, diperdebatkeun moal aya geus tetedeng ka kiamat kitu mah. Jeung teu bermasalah kos kitu mah perdebatan dina kos kitu mah sae wae sebab tama puru. Tapi ulah etana nu dideuleuna tah warokna Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Tah Imam Hanafi teh kukuh embung utar atur di nagara selama nagara teu beres. Aing musyawarah mah mangga ka dieu cek Imam Hanafi ngan kula secara praktis dijadikeun embung kecuali kula jadi raja. Eta hebat jasa. Tah etalah nukuduku urang dijadikeun kacamata. Masya Allah nikmat urang macaan kitab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Timbullah mazahibul arba'ah. Nuku urang dideuleuh puruna doang. Deuleuh tasawufna. Deuleuh ma'rifatullah wa rasuluh. Nah, iya sahabat ngagibeg. Sahabat ngagibeg ku iya mah. Sahabat ngagibeg ku iya. Atau komo. Dek mana ta lompat na komo-komo. Sekarti ku sialah. Nah, tidinya teh mulai aya perdebatan-perdebatan ka Kanjeng Nabi. Sahabat ge wanieun ka Kanjeng Nabi mah lah atuh urang tuturkeun bae ja pahamna asalnya manusiawi eta. Tuh. Dibawa ke Ham. Ham teh lain ti kuari ti baheula hak asasi manusia. Emang Yahudi nu nerapkeun Ham mah, emang Nasrani nu nerapkeun Ham mah. Justru turunna Kanjeng Nabi urang teh ka alam dunya diutus sebagai rasul ieu adalah hendak menyelesaikan supaya Ham tidak ada ganti ku Al-Qur'anul. Beres kabeh negeri Mekah, Madinah, Saudi Arabia ganti kabeh ku Al-Qur'an. Timur Tengah ganti kabeh. Datang ke Eropa ganti kabeh. Spanyol kabeh make Al-Qur'anul Karim. Datang ke Indonesia make Al-Qur'anul Karim. Kuari Al-Qur'an ditendeun di juru. Didengungkeun ku kiai, ku habib di mimbar, pengajian, secara praktis eueuh hiji-hiji acan dunia khususnya Indonesia. Eueuh nu make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Am kembali jaya deui. Ieu nu baheula teh tatadi tah. Ye. Nu ngaji di tengah handap bentang kalamun menaon etannya. Masih abai pokok namanya. Teu bisa. Tuh. Mata kurang teh ye. Nis alhamdulillah urang mah. Ngedenge Al-Quran. Bagi pake kurang. Adapun negara. Teu peduli ka Al-Quran. Sabodonya nangis. Kurang mah nu penting mah geus nyaho. Oh kos kieu hore. Nah ka Kanjeng Nabi noelan Kanjeng Nabi mah pan teu bisa langsung mutuskeun kecuali wahyu. Lantaran geus terus didesak. Jol malaikat Jibril alaihis mawa ayat. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله لم بمرضي وما لكم أرناون تتب كارنجن كبه نها ألا تأكلوا مكجن تنغدالها رنجن كبه كان لبنا تنغن حلال بجاكن محمد kunaon umat muslimin muslimat teh teu darek ngadahar binatang anu halal nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah dengan cara mimma dzikra smallahi alai hewan anu disebutkeun ngaran Allah ketika mencitna yakni dipencit ku umat-umat muslimin umat-umat mukminin padahal mah waqad fasala nyata Gusti Allah tegas ngajelaskeun lakum karanjeun kabeh mahram alaikum binatang nu ku Gusti Allah geus diharamkeun lain binatang bae berbagai nu geus diharamkeun ku Gusti Allah dina ayat hurrimat alaikumul maitatu waddam dan selanjutna pan geus dijelaskeun ku Gusti Allah teh maha atuh make aranjeun rubah-rubah deui cek Kangjeng Nabi teh yeuh nu diharamkeun dina ayat eta haram nu make perjalanan muncit pepencitan mukminin halal illa madzurtum ilaih kecuali ketika darurat pangajak darurat mantak timbullah kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdzurat darurat beuteuna naon urang lapar jasa eueuh deui dahareun kecuali ngan aya daging hayam-hayamna dong dahar tuh kaharti ku urang aduh teman-teman urang lapar di luhur gunung eueuh dahareun kecuali aya oray doang haram oray teh ya haram kecuali bangkong bangkong teh haram tapi bangkong teh haram tak iya teh awa dari daharan iwati etak hakam illa madturirtum darurat tamat pencit kurang goreng teka burung gak goreng cena atau dahar atah bah masalah cena bar iya mah ayah ge bangkong dong sok bangkong cekal kurang tere engke ge urang kos ore koros. Masalah ji. Nu mantak nyaho urang teh sueg ngeunah, nyaho urang teh humut ngeunah, nyaho urang teh kitu. Naon kare hibutun ngeunah, nyaho urang boborosan baheula teh ngeunah kunaon eta? Kulantaran lapar baheula di zaman penjajahan. Urang dia ngeli kabeh ka ditu ka santri ngeli di ditu lantaran di dieu keur diubek-ubek ku Belanda ngeli ka ditu di ditu teh pan eueuh dahareun jelema teh dararepa bae pan dileuweung di kebon baheula mah leuweung sugan ngeunah aya pandan tarik borosot di dahar jamis dahar jarang ngabejaan euy amis boros pandan amis diboros masih kene kurang aya kene tangkal digali kunyana cek coba dahar-dahar ngeunah suang ngeunah sakina teh gali deui set ieu bareng di dahar mabok badur kanyahoan ngeunahna teh zaman Belanda harita ku nu belah ditu eueuh boros ieu mah aya ge cente tangkal cente nunggu sehari-hari deng teh terus nukaroneng di dahar kunyana wih ngeunah cekna mantep tuh sugan ngeunah ieu cenah katokak yeuh di dahar teu aya amis pangan ngeunah kene aya deui ieu mah gede cek kana yeuh okos katokak sarua bae di ala di dahar mabok bernuk jaman Belanda. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kajahoan ngeunah jeung teu natah zaman darurat teteh. Kabelah dieuna bangke di dahar lantaran darurat illa maturitum nu mantak tentara dikirim ka tim-tim ka ditu. Kemudian di ditu teh pasokan makananna lambat bahkan aya henteuna. Eta teh naon bae nu aya di dahar. Kapanggih sia jeung oray-oray. Kapanggih jeung bayawak. Bayawak mantak balik di ditu kos bayawak. halal tapi ilah madhirtum halal oh masalah fahuwa aidan halalun lakum gismanana lamani alakum min uklima zukira lunga halal hewan-hewan anu halal nang mencit urang mencit mukminin mukminat halal ulah sok sembarang ulah benang ka toel ku provokator ulah urang mah urang bae boga kitab Al-Qur'anul Karim halal haram kumaha cek Al-Qur'anul Karim ulah minilu urusan manusiawi manusiawi haram eta mah urusan Yahudi Nasrani geus tibaheula horenganan kos kitu teh takuari kurang tinggal disadari bae urang beratan ka haram apa beratan ka wahyu Allah ragap diri urang. Ai urang mah anu teu milu di pamarentah pasti sia beratan ka haram beratan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tanya di Bandung sia beratan ka haram beratan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tanya dari Jawa Tengah sia beratan ka haram beratan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tanya Jawa Timur beratan ka haram beratan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Asup bae urang. Jadi erat terkecil erat. Sia beratan ka Al-Qur'an teu beratan ka haram. Ngulang. Orang itu jadi belurah lah beratan ke Quran beratan ke ham ay, urusan ibadah mah tetap Quran tapi urusan negara mah bisa nggak jawab kene tanya mulai guys asup ke Pemda asup ke Pemda iya beratan ke Al Quran atau beratan ke ham ulah ngomong-ngomong Al Quran negara urang negara demokrasi ulah sok ngomong-ngomong Al Quran guys urang mah make demokrasi bae. Urang menyalahi aturan demokrasi. Awas ya. Tapi menyalahi Al-Qur'an mah oh masalah. Mantak nu teu salat menyalahi Al-Qur'an, no problem. Nu teu puasa menyalahi Al-Qur'an, oh masalah. Teu zakat menyalahi Al-Qur'an, oh masalah. Nu zina menyalahi Al-Qur'an teu kena sanksi. Tapi coba-coba salah dina demokrasi. Borgo. Di negara geus acak-acakan kan urang nyeuleuh kacamata Al-Qur'an. Urang kuari nun teu berkepentingan didinya teu dahar didinya tanya beratan ka Al-Qur'an sia beratan ka ham weh Al-Qur'an wani aing mah gelut nage tapi jeung leutik ngegeun-geun mah aing tetep wani sebab urang teu berkepentingan usaha aing dagang aing tani aing mah kudu make ham aing unggal minggu ngaji unggal poe ngaji Al-Qur'an aing mati Sabang sampai Merauke pasti Qur'an 100% komo dibawa ke Timur Tengah mah Al-Qur'an ketika disodorkan ham anti aing mah tapi urang asup bae ka dinya sia mending mangka Al-Qur'an apa mending ham ham ibo ulah begoan atuh bego sia atuh sia deui bin tolol berarti gelut urang. Kumaha cara menyelesaikeun ya di Indonesia tuh mayoritas Islam Al-Qur'an digali aya nu taral tafsirna segala rupa geus buguh talar Al-Qur'an mah tapi deuk dikumahakeun ieu dibongsai urang teh bongsai kalapa mahal bongsai jelema kalapa mah 8 tahun buahan gede buahna diala 2000 hiji tapi kalapa dibongsai buahna sagede jempol hijina 5 juta maning mana ya leutik ba buahna ge dibongsai tapi 5 juta maning nu gede 2000 apa maning nu leutik 2 juta padahal mun pake ngawuduk nu leutik mah moal bisa nu gede pake ngawuduk mah ieu kabalinger kabehan blon blon panata leutik sagede dieu 5 juta buahna dideuleukeun bae di luhur meja diusapan tanggal kalapa dibongsai buahna aya meureun 5 mah hiji 5 juta 25 juta mun di luhur mah 2000 hiji gede deui oh komo dawagan mah kurang di 2000 ge eta ieu mah mah dibongsai tatangkalan dibongsai mahal aya hukum mah dibongsai geura paeh pokona sia emang ngabejaan doang geura sia ngabejaan doang engke di akhirat bakal ngudag-gudag aing sia. Bener kiai bener. Wah, ya kur iyo atuh beneran ieu kuari. Kuari mah usum ka surga sia ka neraka. Geus. Hampura cenah ge kawah lain ka aing, bua aing ge pikiran. Aduh Gusti Allah. Nah. Ya, kecuali darurat, gas cak anjing Nabi. Hewan nang mencit urang halal, kecuali darurat bangkege dar. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Wallahu alamu bimaradi wa inna katsiran jeung sanyanyana lolobana manusa. Khususna kupar-kupar Mekah la yudilluna yakin nyasarkeun bi ahwaihim. Ku kahayang-kahayang na ku nafsu-nafsu nabi gairi ilmin tanpa aya kanyaho nyana nuduh-nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho aslina nyana nuduhkeun kieu tanpa aya kanyaho ku nyana di lugar ieulah lolobana kafir malayu dilu nabi ahwaihim. Mayoritas kafir 99% layu diluna nyasarkan bi ahwaihim kumaha kayang nafsu nabai baheula kos kitu komo kuari ngahiji sia jeung Yahudi bakal kos kitu, ngahiji jeung Nasrani bakal kos kitu, kabeneran di nagara urang hihijian jeung Yahudi jeung Nasrani atuh kos kitu. Matak ustad kiai memeh jadi pamarentah boh hebat jasa tarang lagi hidung taranglah hidung sope jadi pamarentah koneng talar tarang na koneng kuari jadi Golkar deui kuari ini kumaha eta bensin nu diasupkeun ka jerona meunang meretan ti rakyat di dahar urang ge nu lain meunang meretan ti rakyat hese bae husu mah komo nyana kulama teu percaya lamun aya bupati salat teh husu teu percaya bacana sombong amat kayak aing sekali-sekali sombong teu percaya bae pokona mah mana bupatina nu salat teh husu sidangkeun jeung aing moal bisa naon di nagara Indonesia mah moal husu nu ngaran camat bupati tetep ceuli bacana kiai sombong teh geus kitu atuh kiai na ge teu husu komo nyana geus sia kumaha sih hese amat sih dipek-pek ku aing sia hese-hese amat sih dia beda nu ku salat husu mah tuh ayat cirian BHS ayat cirian kajenteng ganti BHS ku atlas BHS mah emas bae mas tono bae perak bae barlen bae kajenteng ini kumaha ge jelema nu geus ma'rifatullah kadeuleuh tina mata gerak dan lain sebagainya jelema kakarak solihin doang kadeuleuh nu mantak layari pul wali ilal wali moal kasaliru mantak kula jeung Habib Lutfi aya sieun ge aya risi naon bae selama mantas haol anu kukula di gawean nyana nyahuan heran geus teu kudu dicaritakeun lah sababara macem nyana telepon nyahuan kok aneh geus lain seperti biasa. Lain seperti biasa berarti. Padahal mah nyana mah mun ka imah nyana ngaorgan bae. Iya nu. Sial tapi bluti. Tapi weruh sedurung winara. Wede mengkono niku wong. Kita mah ora tepi ge we. Sekali-sekali tah jurig mauk asup. Alhamdulillah. Eueuh Gus Dur aya Habib Lutfi. Masyaallah Karim. Hese nyana mah hese. Geus kos kitu bae kumaha nyana bae sebab nyana mah awakna doang di dunia ruhna mah keur jeung Allah. Atuh hese kajen ku kumaha ge. Na ieu carita yahoeun nyana teh. Nu bantak loba nu di Jebian teh Banten tidak ada kiai, nyana ngomong. Bandung tidak ada kiai. Jawa Tengah terus kebelah dina disebutan ada juga anu eta kan teu sembarangan ka Banten carang naon carang tapi nyahoan je urang mah guguli bedan di Banten bae geu teu nyaho malah urang asa jadi wali ngi meureun tuh eta ge aya bae teh nu ku Gusti ya Allah ya Rabb Gusti penguat negara nyana biasa diondang ka istana biasa nyana mah jeung pamarentah tapi ketika urang nyaho saya seperak pun haram untuk makan uang pemerintah. Habib Lutfi. Ketika nyana dibere sekian puluh juta, sekian ratus diambil. Haram buat saya. Paingan luhur. Taingan luhur dijore-jore ku Habib deui ku Kiai luhur bae tetep emas wae emas bae. Hareup teu pernah ngadahar. Kunaon Ustad? Proposal. Ya Allah, ya mangga seserian nying serikeun nya lagi. Tapi ngabantu nya nangan nying serikeun. Ngabantu mah ngabantu ngan nying serikeun. Kenyang udah, kalau udah kenyang udah. Kalau belum kenyang ntar tambah lagi. Ya, punya nya disebut ini orang ular koros sekenanya. Mayoritas kafir layu duluna nyasarkeun nya nama. Masyaallah. Tiba datang ka kuari. Digeri ilmin tu boga kanya kuari sistem politik di urang Yahudi jeung Nasrani. Sistem ekonomi di urang Yahudi jeung Nasrani. Urang perlu bank syariah dibentuk bank syariah syariah teh podol sero. Ngarana doang bank syariah. Emang kiai teu ngaji kitu bab syariat. Disengserikeun bab syariat model kos kitu ngaji heula sia di pondok pesantren yeunan utawi bego. Hayang nyaho bang syariat mah. Je, cek jenama meureun aing teu ngaji takrib meureun. Ulah gede-gede heula napatulun mah hese dibacana takrib be takrib. Akur henteu tah bang syariat jeung takrib. Je teu akur. Jijina aja aing mah teu ngaji takrib atuh sia sarwana. Bego bintolol. Ngaji tenang tina Al-Qur'an akurkeun coba musaqohna akur henteu mudorobahna akur henteu musyarakahna akur tah henteu jeung dina kitab ketika teu akur berarti syariah ai podol sero cihi samarukan kumaha kiai teh nonton nagara kabeh ge ngan teu wani ngomong doang keur mah hese ani jeuh teu akur jeung pan dia aja unggal poe di santri mah ketika aya jatuh akur ketika aya jatuh akur jadi di Indonesia aya nu leuk ngadirikeun bank deui mantan pejabat-pejabat meureunan 3 tahun katukang ieu leuk ngadirikeun bener-bener bank syariah ngajilah ka dieu ka kula konsultasi diajak sababaraha rektor Universitas Islam nu aya di Jakarta kudu dibejakeun mah tambahan ku orang Malaysia seorang konsul tilu kali dosen tilu rektor dua jeung bantan pejabat aya sabara urang tim Malaysia deuk ngadirikeun bang jelema-jelema bona fide berarti bona fide Inggris mana meureun kajajaden meureun tah nah musyawarah satu kali hasil dua kali hasil tilu kali oh kalau begini berarti susah bagai enggak usah terjadi tah enggak beres kalau begitu terjadi nah, iya jadi sistem perekonomian di urang teh 90% Yahudi sahata kepala negara nu bakal nu bisa ngabalikeun tina sistem Yahudi ka sistem Al-Qur'anul Karim minimal 50% sistem Yahudi puterkan ke sistem wahyu puterkan perekonomian ke sistem Al-Quran tah lamun ayah mampu kepala negara model kos itu Masya Allah kula diharap wani ayah mahirup ke payah nama siapa tak setik wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim. Kahayang nuturkeun kahayang moal beres. Nuturkeun kahayang moal beres. Nu mentak eta teh eta nu nuturkeun kahayang mah. Begitu peuting kalaluar siraru. Barang kaluar siraru neuleuh lampu. Cak dosa urang teh coba sia ka ditu tah. Eta bagus amat sinar pan urang mah di jero taneuh bae. Heuh ka aing di ka ditu. Barangkali itu gak deketan balik deh wah sia cang jasar cang jasar itu sia ulah cang bae ada kedeketan kali itu ngutus deh nu kadua begitu ngutus nu kadua rada deket bebeja deh wah cang jasa mantep jakana mantep jasa lain mantep gitu gitu kami lamun geus jaho dekat dari itu coba nu katilu barang nu katilu datang kali itu ngadeketan terus hayang nyaho deuk mere informasi ka babaturanna di ditu ngadeketan ka beuleum geheng mana cenah baturang itu barang di deuleu woi jadi areng geheng nya eta awang aranna eta dua tafsiran nomor kahiji jelema deuk maripat ka Gusti Allah teu bisa lamun sakadar nonton doang mal bisa nonton doang bere informasi moal nyeleseup ka jero hate ka jeung kumaha ge baca Minhajul Abidin baca Ihya Umul Ulumuddin kakarak dongeng datang deui ka ditu rada deket seetik informasikeun moal ka jeung kumaha ge moal beres masyarakat moal aya berubah asup kadinya ngahiji jeung cahaya ilahi Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah al ayah ngahiji jeung Gusti Allah datang ka kabeuleum ku sinar Allah gengenahan bekir bere informasi jelema bakal nurut boro-boro keur bener keur salah nage nurut bae lantaran nyanana geus ngahiji jeung Gusti Allah itulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala nyana mah embungeun mun dibere duit leutik cuali gede tolol tamah kos kitu mah teu daekeun ieu sabodo sing serikeun sakitu bae gogoreng sakitu bae boje sakitu bae kok bisa terobah sih nyana keur kabeuleum ku sinar ilahi nyana ngabejakeun jeung susia nu saralah kajeun teuing didegekeun teu didegekeun kitu bae nyana mah aya saat kepentingan agama nyarita bae deuk didegekeun deuk henteu deuk henteu deuk dipake deuk henteu kitu bae geus aya sinar ilahi kabeuleum ieu keur carita nur ilahi keur carita hawa ge hawa setik-setik mimiti ustad teh nonton bola rada jauh bebeja jana sieta si mana tat nonton bola jeung horeg rame aja sanu menang teu nyawa anu menang mah ya mah rada jauh rada deket atuh tad ulah jauh-jauh teuing nonton bola mah moal resep heunya ho mayar asup ka jero tadi nama di luar doang surak-surak bae jarame kuari mah mayar sabar duit kare mayar da dirajeg teh sabar duit teh ngomong atuh sia mayar beres mayar asup oh bilu surak ustad bebeja tad tasi mana nonton bola asup asup warap roh namanya jasa yo tad sakit itu nabai mah moal ngarasakeun maning main tad heunya bener bae katilu kali main nya narengkon dilatih henteu naon henteu atuh tad kunaon pinjelang main bola tapi nyana ngarasakeun capek na ngarasakeun kaoper na ngarasakeun nendang na ngarasakeun jadi jelas tah eta kos kitu keur carita permainan bola judi ge sarua mimiti main gapleh doang babaturan salah tah tuh tah salah tah nyekel mah tuh rumus tah kieu mah nya kos kitu ya heuh beres sih kos kikituan mah tuna naonan lalagaan doang duitan atuh ulah gede-gede 100 200 ieu mah ngentren doang lain judi lain ieu mah kembang judi ulah kesel aing kos kitu mah bandingan nyaan tah motor aing tah geus sia ayo geus taruhanana motor ayo tatak judi beneran geus bisa nyaritakeun nya lalagan teman judi kos kitu cara aing beak motor beak mobil eta judi asli teman kos kitu ngaranna tah sarua bae mabok ge mimiti setik dan rasa di kos kieu nya cekeun teh lain deh dunia lega amat cekeun yes setik kos kitu maka rasa tah lima sloki lek lek lek lek lek indah nia waduh saya sekarang sedang ada di surga padahal mah ya di kocok merah surga aduh babok blon ya setik setik setik setik gubrang nayalah wa inna kathirol layudiluna biahwa ihim setik setik setik setik gejebur setik setik setik gejebur aya nu cerik bae di mah kunaon saya cerik bae kaduhung cenah kula baheula main partai kunaon emang teh beak segala sawah eueuh mobil eueuh gas segala eueuh bajikan ninggalkeun ung cenah teh tadi nah eta tadi teh malalagan ngan jadi tim sukses doang aju kula lantaran jadi tim sukses aju di hayu-hayu aju kula milu barang geus milu atuh geus terus aju kula tukura lu korupsi kuari beak bae pakai bayar hutang duit miliaran teh beak. Gua ditinggal kaduhungna doang. Tah sia layudilluna wa bi ahwaihim setik-setik terus. Tuh. Urang mah setik-setik dah di bab ibadah mantep ya. Meeting ngaji handapeun tanggal ambon. Minggu kedua maju ka dieu. Minggu katilu asup ka majlis. Ternyata hareudah minggu kaopat ulah ngaji-ngaji. Beres geus. Wainda kasiran layu dilula. Eh iya diurang teh seetik-seetik. Sistem negara diurang teh seetik-seetik. Dirobahna ku kapitalis. Dirobahna ku Nasrani jeung Yahudi teh. Mimiti nama bagus diurang teh. Di zaman Bung Harto, Bung Hatta. Oh, luar biasa. Keluar Bung Karno. Bung Harto. Seetik-seetik. Di zaman Soeharto ge. Periode ke-1 mah istimewa. Periode ke-2 mulai. Periode ke-3 perjanjian. Periode ke-4 ngebersek. Periode ke-5 ambualaya. Selama 35 tahun orang dididik teu pernah make Al-Qur'anul Karim, make liberal, liberalisme, kapitalisme, demokrasi. Kos kieu. Geus teu jauh ka hitut bau pamarentah teh nyahona ka hitut teh aseung. Iyalah saya anak-anak tak dirobah kurang jaloba kiai di DPR di MPR ge jaloba nu de calon presiden ge. Nah, wari silakan pilih calon presiden nu nyahun ke Al-Qur'anul Karim jang supaya minimal ngarobah setik basa etik saeutik ulah terlalu ngebelesek teuing. Cok coba mulai Abu Rijal nyahun teu ka Al-Qur'anul Karim. Oh, nyahun nya malah jualan Al-Qur'an. Siapa bloon. Coba ayeuna pallo kira-kira kumaha tah nyahoeun tante sok Megawati nyahoeun tante sok ku Prabowo nyahoeun tante ah nyahoeun tante ku Ari Wiranto ah ternyata aya nu nyahoeun ka Al-Qur'an qul huwallahu ahad Allahus somad nah jreng nyahoeun tante ka Al-Qur'an. Ijang arobah ye ulah kieu teuing wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadi wallahu a'lamu bil muradis sa'inya pangeran anjeun Muhammad huwa Allah a'lamu bil muhtadi maha uninga kana nu ngaliwat lates. Contoh nyahuan kana ngaliwat lates teh Yahudi Nasrani tina halal lewat jadi haram, tina hak lewat jadi batil. Kuari ka urang sarua Allah nyahuan ka bangsa Indonesia anu mutadin lewat tina hak kana batil, tina halal kana haram. Terserah hanya caritaan Allah dina Al-Qur'an seperti kitulah. Sadap kurang sukin ke jero jadentung tanamkan dalam hati sok urang geura pake deuk iraha urang memulai khusus jang diri urang kebelah dituna jang keluarga belah dituna jang halayak rame datang ke mana coba kekuatan diri urang membawa wahyu Allah membawa Al-Qur'anul. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10 kurang 5 tutup kitabna kemudian cirian lantaran orang bakal libur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu hareup kurang sekali deui carita tentang puasa jeung tanggal hijina. Tadi nandek minggu ieu lantaran geus aya nu neuleuan jam bae sebab dibawa surat undangan ge yang bendera-benderana. Dipersilahkan untuk memilih khalifah jang naon ye jang merubah negara sadesa urang. Urang toel urahna lamun mengkol, toel urahna mun melenceng sebab nang milih urang maju naekna nang milih urang ketika teakur jeung urang turunkeun ku urang kitu teteh tekad urang cirian ngan memeh di dua di naon kitu ngaranna doa di tengah-tengah urang aya Habib Abdurrahman Al-Hirid. Nah, ya, dipersilahkan ke Habib untuk memberikan mauizah mauizah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله والله أكبر. وحيكم بالسلام عاتر الكرم أخينا بالله الداعي إلى الله المجاهد في سبيله guru orang bersama orang doakan mugi-mugi guru orang Kyai Haji Uci Sanusi diberkahkan oleh Allah, amin, dipanjangkan umurna, disehatkan badana, terus ngebimbing orang pokoknya ulah kemana-mana guys, nuturkan beh ke kiainya pokoknya nek mengerti nek ente orang ngaji beh, namun ke di akhirat nuturkan baik pokoknya orang megangan dah selendang nah guys, insya Allah sana ke mustasasal sampai terus sampai ke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Ajalani, yakin kentah. Pokoknya kita baik ke kiai uci baik orang nuturkan, betul. Pokoknya niat kita masih nengas lillahi ta'ala nek ke harti nah, untuk pokoknya nuturkan baik kiai pokoknya orang minta dia murid, betul. Pokoknya namun diakuan murid nengas berkah hirup mah. Kiai ingin nuturkan ke abahna, abahna nuturkan ke guruna terus nyampe. Ayah guys sekarang yang ngaji ayah nuntah nyampe makanya mutar baik ayah guys nusolat ngacoh deh ayah itu karena itu ngaji tidak pakai kitab entah sholat baik iya tuh ngatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai kitab nak pakai terjemahan pas janggut nak panjang celana nak setengah tiang ngaharamkan kabehan ayah entah ayah terah makanya zaman sekarang sudah banyak subhanallah. Jadi disampaikan kita diganggu Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun." Ya Allah, jangan takut orang yang meninggal pasti akan hidup. Pasti memberikan pelajaran. Tapi bagi mereka Yahudi tetap tidak akan pernah ridho kepada agama orang. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho nungarana Yahudi Nasrani ke agama kita. Buktinya enggak usah jauh-jauh, zaman sekarang aja udah dirusak. Anak-anak sekarang lamun selaman, lamun biasana ke kiai bolak-balik cium tangan minta berkah kuari ke pipi. Betul. Engke eta budak lamun gede nonjok ke bapak nak degat nonjok ke pamana itu nyium tangan ke pipi ayah nuk itu ayah nu nyium tangan ke jidat ayah makanya kelobah kuari anak muda para ruyem ini digaya Yahudi dirubah akhlak kurang tata ceramah cium tangan orang mah waktu kemarin ketemu kiai aduh sayang ini iya mah ustad dicium nak ke dia ayah nuk yang ke dia makanya para ruyem nges para ruyeng sampai-sampai sekarang-karang mah nges puyeng kabe daging sapi nges mahal, betul, ditambah BBM naik makanya tidak ada berkah orang yang tidak cinta kepada agama Allah, tidak akan pernah cinta. Ini bulan-bulan Syaban, di bulan ini Allah turunkan ayat yang menyangkut sangat mulia. Tadi kiai nges pabaja masalah kumaha nur mahuan nur wa kaifah nur an-nuru fawqa kulli nur. Ya Allah, jadikan hati kami diberikan cahaya. Eta nu penting cahaya tah. Duh. Jauh urang lamun nek memberikan seutik. Wan-nuru yahdina idzina dzia. bicara nur ya Allah. Ya sahas. Makanan nyampe ke tingkat ya Allah. Oh. Ya nek masuk bulan puasa deh Habib makanan-kanan nges. Biasa namun ke dia mah sok ngaji na bae kadang-kadang dia mah kiai kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Habis kadang-kadang namun di sini mana nek eta kiai makanan-kanan subhanallah. Bade orang nek belajar ilmu mudah-mudahan Habib mah mohon didoakeun supaya ulah berubah hati kuare maloba aduh. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah mantapkan hati. Yang penting nih lamun berubah ke saya seetik be berubah. Saya ini kita takutkan hati. Makanya Kanjeng Nabi ngedoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sebab umur kita enggak ada yang tahu kiai ya Allah. Pagi-pagi make telepon saya. Tetangga di imah sebelah umur 70 tahun, batuk-batuk tilok pae-pae. Benar. Tapi saya punya sahabat, teman seperjuangan. Jam 2 malam saya terima telepon meninggal. Ya Allah, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Jangan kita hebat-hebat amat, padang-padang biasa-biasa baik. Tapi orang tobat ke Gusti Allah. Tadi nak jelemah nakal, jelemah tebener, tapi tobat ke Gusti Allah. Ketika saya masukkan mayat nak dikubur nak, makanya orang ngawas diri. Aduh, mudah-mudahan orang diberkahkan sampai masuk bulan Ramadan bisehat wal afiyah. Habib yang ngaharapkan guru orang kah bisa hadir ke acara khol sebab di tiap tahun ge dinambo abah orang ge Kiai Haji Dimyati ge geus didoakan setiap tahun insyaallah. Khol ruahan dinambo biasa Sabtu Jumat malam satu isuk. Namun mudah-mudahan izin Allah bisa hadir, bisa kararumpul ngebaca zikir Asmaul Husna sekaligus doa arwah sampai jam 9:30. Nah lamun nek balik lamun nek neruskan gas sampai subuh ceramah sebab saya gak mau kalah dengan konser. Kalau konser aja bisa habis duit ratusan juta buat maksiat kepada Allah, masa orang nyambut Ramadan tersanggup untuk ngayakan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi sekitu baik mohon didoakan, mohon maaf sebab cak kiai kita tadi ngeslobang nempok jam no ayah nang bawa bendera tapi minta sama Allahnya. Mugi-mugi ulah berantem, ulah ribut itu mah masalah yang sudah udah kalah eleh menang mah itu urusan Gusti Allah. Jadi nang bawa bendera ulah mempertahankan benderana. Jeng naon orang ribut jeng dulur sadayana. Ini yang saya takutkan. Pemilihan sekabehan ieu ngeri. Tapi mugi-mugi orang mohon doana ke kiai, mudah-mudahan Tangerang ieu berkah. Sieuna eta doang ya Allah. Mana nak puasa nunggu bagikan duit no ayah ayah nunggu nilipan duit tiluk-tiluk nah lurah calon lurah ditiluk baik kabehan ente pokoknya sumpah enggak sumpahnya dipermainkan ayah kuali enggak sumpah itu mah ngeberan duit makanya kita bayar Allah ngeri orang subhanallah. Akhirul kalam mohon maaf mohon didoakan. Jadi laman ayah waktu bisa hadir saya geng harapkan guru orang biarpun sebentar bisa hadir dina Jumat malam satu isuk sekaligus orang ngedoakan ke guru-guru orang ke keluarga orang ngehol sedekah ruahan bebarengan. Mohon sekitu baik mohon maaf hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, minggu dina minggu ieu pengajian cukup sakieu. Teu aya ngaji nu kadua, kemudian dipersilahkan untuk memilih jeung besi buru-buru geus teu kudu sasalaman deui ke minggu isuk minggu terakhir urang teu kudu mawa kitab. Langsung ngadengekeun informasi menurut hisab qot'i iraha urang jatuhna puasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, wa arinal batila batila warzuqna jtinaba, wa la taj'al mutashabihan alayna fanatabi'al hawa. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.